Party people in the area, let's get into the party. Biasa juga nih. Action yang sebenarnya ada di Ramatahalu. Biasa juga nih. Kamu